Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, tidak sedikit kaum muslimin yang masih belum mengetahui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan syariat Islam yang benar. Walaupun amalan-amalan tersebut sebenarnya telah menjadi rutinitas harian dan sudah sangat biasa dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan amalan doa dan zikir setelah salat wajib. Masih banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui masalah ini sehingga tidak mengamalkan sebagaimana mestinya. Padahal, jika kita telusuri hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa dan zikir setelah sholat, maka kita akan dapati mudah dan praktisnya doa dan zikir tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bacaan-bacaan zikir yang sahih setelah sholat fardu, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah selesai mengucapkan salam yang merupakan tanda bahwa kita telah selesai melaksanakan salat, maka hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah yang pertama, membaca istighfar dengan mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, saya memohon ampun kepada Allah, yang Allah engkau maha sejahtera, dan darimulah kesejahteraan. Maha suci engkau, wahai Rabb, pemilik keagungan dan kemuliaan. Bacaan ini diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Para ulama mengatakan bahwa hendaklah kita mencukupkan dengan bacaan ini dan jangan ditambah-tambah dengan macam-macam bacaan lainnya yang tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membaca doa tadi, maka kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yang artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksamu. Doa ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa setelah membaca doa tadi, maka selanjutnya kita membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Setelah itu, membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan orang yang sudah mati, atau memberi ruh janin yang akan dilahirkan, dan yang mematikan. Dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, bacaan zikir ini hanya dibaca 10 kali setiap selesai sholat maghrib dan subuh saja. Karena Nabi SAW telah memperingatkannya kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi rahimahumullah, bahwasanya beliau SAW bersabda, barang siapa setelah sholat maghrib dan subuh membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali Allah akan tulis setiap satu kali 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, Allah lindungi dari setiap kejelekan, dan Allah lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian setelah itu pendengar, membaca doa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian runtutan bacaan zikir yang sahih setelah sholat fardu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada edisi yang akan datang kita dapat menyelesaikan bacaan dan zikir setelah sholat fardu agar apa yang kita amalkan benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan pahala dan kebaikan dari ibadah yang kita amalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan dan manfaat bagi kita, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أو